Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masya Allah. Tambah banyak ini saya lihat ya. Baik. Alhamdulillah sangat bagus Anda kalau bertanya. Mudah-mudahan Allah juga mudahin saya menjawab ya. Karena bertanya itu setengah ilmu, kata para ulama. Orang yang tidak pernah bertanya tidak akan pernah bisa. Bahkan sebaliknya, orang yang rajin bertanya di pengajian itu malah dia menjadi mempanen pahala banyak ya, karena menjadi penyebab orang lain mengetahuinya. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Saudara saya punya hutang ke saya kurang lebih 75 juta. Insya Allah bulan Ramadan ini haul dan nisab untuk mengeluarkan zakat saya. Pertanyaan, apakah boleh dengan membebaskan atau menganggap lunas hutang saudara saya 75 juta itu sebagai pembayaran zakat saya? Jawabannya enggak bisa. Tidak termasuk itu. Jadi nanti kalau misalnya memang dia sudah pasti mau bayar, bukan dalam bentuk hutang, maka itu baru boleh. Selama dia masih belum di tangan kita, maka dia pun tidak dihitung masuk dalam haul dan nisab hitungan kita. Karena sudah saya jelaskan itu tadi. Jadi masa haul yang kita tentukan misalnya Ramadan ke Ramadan, apapun yang berkecamuk selama setahun itu berarti itu kita hitung dan tutup buku di Ramadan akan datang. Kalau hutang-hutang kita sama orang lain, kita pemilik piutang gitu kan, kemudian orang utang, saudara kita atau siapapun, ternyata dia belum bisa membayar, tidak bisa kita tiba-tiba mengatakan saya lunasi aja itu dengan utang saya, karena masih dihitung itu tidak masuk dalam hitungan haul dan nisab. Dia masih dihitung tidak ada di tangan kita gitu. Ya kecuali kalau memang Anda, dia pasti sudah pasti mau bayar nih, memang sudah ada mau bayar, Allah alam setahu saya, maka itu baru bisa insya Allah. Dia misalnya mau bayar lalu Anda mengatakan oke, anggap sudah bayar kepada saya, sudah masuk kepada saya hitungannya 75 juta itu. Lalu saya akumulasikan dengan total harta yang saya miliki, gitu kan? Total harta yang saya miliki, barulah dikeluarkan ya apa namanya? Zakat atau zakat yang 2,5%-nya. Kalau mau diambil dari situ enggak masalah, atau gabungan akumulasi dari total semuanya. Kalau tidak boleh, mohon pendapat Ustaz Taib. Ini yang sudah saya katakan tadi ya, yang lebih afdal, tetap Anda jangan hitung itu dan hitung saja harta yang ada. Itu biarin aja gitu. Kecuali kalau dia memang bayar pada saat waktu haul Anda tiba gitu. Jika pakaian yang sedang dipakai tersentuh dengan air kencing anak yang sudah makan makanan selain air susu ibu, yang air kencing tersebut sudah mengering, apakah pakaian yang sedang dipakai akan terkena najisnya dari air kencing tersebut? Jawabannya iya. Selama anak itu sudah makan makanan selain ASI, maka berarti sudah najis. Kan gitu, sudah najis dan itu wajib dicuci walaupun sudah mengering. Beda dengan sperma. Karena kalau sperma dari riwayat Bukhari menjelaskan, zat sperma atau yang sejenisnya seperti madhi dari hamamat madhi itu pernah terjadi. Dalam hadis Bukhari dikatakan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertetes sperma beliau dan tidak mencucinya. Karena pada saat dia mengering dia menggumpal sendiri, kemudian pada saat dikeringkan tidak ada bekasnya. Beda dengan kencing, walaupun kering basahnya tapi baunya masih ada. Maka tetap harus dicuci. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Apakah dua anak soleh juga berlaku untuk kakak dan nenek yang sudah meninggal? Berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang mendoakan saudaranya muslim dalam dhahir ghaib, artinya tidak kelihatan depannya, baik sudah meninggal atau masih hidup, kakeknya, neneknya, saudaranya, sepupunya, tetangga, siapa saja yang didoakan, tetap sampai doanya insya Allah. Selama dia niatnya baik, maka Allah SWT akan sampaikan. Saya mohon penjelasannya untuk masalah isbal atau memakai celana atau sarung di atas mata kaki. Kenapa hukumnya memakai celana atau sarung di bawah mata kaki? Dan juga apakah diwajibkan untuk memakai celana di atas mata kaki di luar ibadah sholat dan kegiatan sehari-hari? Sudah saya pernah jelaskan masalah ini ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang sudah pernah hadir dalam penjelasan tidak bosan untuk saya jelaskan kembali. Karena yang bertanya tentu mungkin belum hadir gitu kan. Jadi jelas masalah isbal ini sangat tegas dan sudah kita jelaskan yang salah satu dosa-dosa besar waktu itu kan gitu. Tiga golongan yang Allah tidak akan lihat padanya pada hari kiamat, yang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dibantu Allah dalam hisab hari kiamat, dan juga akan mendapatkan azab yang pedih. Gitu kan? Di antaranya adalah raja yang pembohong, kemudian orang yang musbil, gitu kan? Orang yang pakainya menutup mata kakinya kalau laki-laki. Jadi ancamannya sangat tegas, gitu kan? Jadi di sini begini cara memahaminya. Mungkin Anda akan mengatakan, tapi kan lain, kayaknya pemandangannya kurang bagus kalau celananya tergantung. Atau misalnya kalau berjenggot, aduh kayaknya asing kalau di kantor berjenggot gitu kan. Kayak belum terbiasa. Dan apalah alasannya beragam macam gitu kan. Anda harus begini loh. Sekali niat hijrah dan istiqomah, itu gak boleh setengah-setengah. Jadi saya tadi jelaskan sedikit di bahasan kita, banyak penyebab hidayah itu tidak maksimal kita terima dan kita tidak merasakan kenikmatan iman pada saat beribadah karena setengah-setengah menerimanya dan mengamalkannya gitu. Anda tahu tadi saya katakan ada orang karena masalah gengsi atau saingan. Tahu kisahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu tidak masuk Islam bukan karena tidak tahu kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi atau misalnya yang disampaikan adalah benar, tapi karena fanatisme dan gengsinya. Dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan Abu Jahal itu setiap malam bersama dengan Abu Sufyan, bersama dengan Akhnas, salah satu juga pimpinan dari Quraisy gitu kan. Bertiga ini tiap hari itu datang ke rumah Nabi Muhammad SAW pada saat masyarakat Mekah sudah tidur, tapi dari sudut rumah yang tidak bersamaan. Lalu Abu Jahal dengar ayat-ayat yang Nabi baca dalam Al-Quran gitu kan. Dia tersentuh. Dengarnya dari malam, ya, dari habis Isya sampai subuh. Bukan mendengar satu dua ayat kayak Anda sekarang gitu. Abu Jahal itu dengar dari malam sampai subuh gitu kan. Sudah subuh, sudah terang, baru dia pergi. Waktu dia pulang, ketemu sama Abu Sufyan dari sudut rumah yang lain, ketemu dengan Ahlan dari sudut rumah yang lain. Abu Jahal tanya, dari mana kalian? Keduanya mengatakan, Abu Sufyan dengan Akhnas mengatakan, kami habis mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad. Kamu Abu Jahal, Abu Hakam? Abu Jahal diperjukan juga Abu Hakam. Saya juga habis dengar. Terus Abu Jahal bilang, gini, jangan sampai masyarakat Mekah tahu kalau kita bertiga ini dengar kata Muhammad. Kita yang larang orang, kok malah kita yang dengar gitu. Dan gitu. Dia mengatakan, kita janjian sekarang tidak akan mengulangin lagi ini. Karena nanti orang akan membenarkan apa yang dia ucapkan. Bayangin ya, dia udah tahu kebenaran, bahkan dia asyik dengar gitu. Tapi gak mau diikutin. Dengar di pengajian jelas-jelas menyampaikan, oh iya ya, hadis sudah ada, ayat sudah ada ya. Tapi ya, yang gitu. Banyak sekali Abu Jahal gitu. Tanda kutip ya. Yang mirip-mirip ini gak mau gitu. Gengsi. Jadi masih malu kalau berjenggot, masih malu kalau musbil, masih malu kalau pakai jilbab besar. Kenapa gitu? Apa masalah yang membuat Anda malu? Itu dari syaitan, waswas syaitan semua itu harus dilawan. Dan Anda tahu Anda sudah dapat pahala kalau mengerjakan, dan kalau tidak dikerjakan, kalau ada ancamannya malah berdosa. Untuk apa paling dosa setiap hari? Jadi, siapa yang Anda ingin mencapai ridhonya? Pimpinan Anda, tempat Anda kerja, atau Allah Rabbul Alamin? Susah sekali untuk dipertemukan, tidak balance gitu. Malam keduanya, Abu Jahal ternyata datang lagi, Abu Sufyan datang lagi, Akhnas datang lagi. Tapi di sudut rumah Nabi SAW yang berbeda, gitu kan? Lalu mereka dengar lagi dari malam sampai subuh. Begitu terbit matahari sudah mulai agak terang, dikhawatir masyarakat bangun pulang. Bertemu lagi tiga-tiganya. Lalu ketemu lagi. Abu Jahal lagi bilang, untuk apa kalian kesini? Kami sudah sepakat tidak ketemu tadi malam. Lalu tiga-tiganya ikrar tidak mau ketemu. Sumpah. Baik, besok malam sama lagi hari ketiga. Terulang lagi sama. Begitu terang matahari. Dan mereka coba cari sudut rumah Nabi SAW yang tidak kelihatan. Dengan hikmah Allah mereka tidak ketemu. Sampai pagi Nabi SAW baca Al-Quran. Mereka ketemu hari ketiga. Janjian tidak ketemu lagi. Gitu kan? Ada riwayat yang mengatakan 3 hari dan mengatakan riwayat 5 hari berturut-turut. Baik. Tiba-tiba saja Akhnas ini, salah satu dari ketiganya, itu berkata pada dirinya untuk dia pulang ke rumah. Kenapa? Kita begitu jahil gitu. Kita begitu bodoh. Sudah tahu apa yang Muhammad ucapkan benar. Tapi kita tetap motot berjanji untuk tidak ketemu. Dan fanatisme tidak mau ikutin dia. Lalu diambil tongkatnya. Waktu itu dia sudah tua kebetulan. Tokoh Quraisy. Dia datangnya Abu Sufyan. Diketok rumahnya. Lalu dia masuk. Dia mengatakan, wahai Abu Sufyan, apa pendapatmu dengan yang diucapkan oleh Muhammad? Kata Abu Sufyan, demi Allah yang dia ucapkan semuanya baik. Ada yang saya mengerti dan saya tahu. Ada yang saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Tapi seakan-akan yang dia ucapkan benar. Demi Allah itu adalah kebenaran. Kata si Akhnas, demi Allah juga saya rasakan hal yang sama. Ayo kita ke rumahnya Abu Hakam, Abu Jahal. Kita tanyain dia. Kata ke rumahnya Abu Jahal, diketuk masuk. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, apa pendapatmu selama berapa hari ini kita dengar ya apa yang dibacakan oleh Muhammad, sementara kita yang melarang orang untuk mendengarkannya. Abu Jahal dalam riwayat ini dikatakan menundukkan kepalanya, lalu angkat kepala, dia mengatakan, wallahi, ini dia Zubair, demi Allah, saya tahu yang diucapkan Muhammad benar. Tapi ada yang menahan saya tidak mau ikut. Keduanya penasaran nih, Abu Sufyan sama Anas penasaran, apa yang membuat engkau tidak mau ikut? Dia bilang, dulu suku kami dengan sukunya Muhammad, sukunya Abu Sufyan adalah Abdul Manaf, gitu ya. Sukunya Abu Jahal juga ada. Ini dulu suku saya dan suku Muhammad itu bersaing ketat untuk apa? Mencari kemuliaan Mekah, menjadi raja Mekah lah, mengurus jemaah haji lah, pegang kunci Ka'bah, bersaing ketat. Dan kami selalu bersaing, selalu sama-sama gitu. Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada nabi yang keluar dari suku Bani Abdul Manaf ini, ada nabi sekarang keluar Muhammad gitu kan, dan dari suku saya tidak ada nabi, maka kami akan dikalahkan. Gara-gara itu saja. Gitu. Lalu dia mengatakan, maka saya kalau ikutin Muhammad, tentu suku saya akan kalah. Gara-gara itu saya tidak akan pernah ikut dengan Muhammad. fanatisme yang bodoh sekali gitu kan. Padahal kebenaran bisa menyelamatkan sampai di akhirat. Kenapa dia tidak mau? Kata sebagian ulama dari kisah Abu Jahal ini, berapa banyak orang Islam yang mau menyerupai Abu Jahal? Hanya karena masalah gengsinya saja, hanya karena masalah temannya, hanya karena masalah apa ya lingkungannya dia. Padahal sebenarnya kalau dia bisa memberikan contoh yang benar, misal dengan memelihara jenggot bersih, rapi penampilannya, menggunakan baju yang bersih, penampilannya yang bersih, tutur katanya santun, dengan tidak isbal juga sama, gitu kan? Malah dia yang lebih ramah dengan orang lain, dia menyapa, dia membantu orang miskin. Memang dia menjalankan perintah agama, tidak sengah-sengah. Bukan seperti sekarang, gitu kan? Kebanyakan teman-teman kita begitu multazim, laki-lakinya sudah tidak isbal, laki-lakinya sudah berjenggot, perempuannya sudah jenggot besar, lalu senyum aja dengan orang tidak. Begitu lihat orang yang merokok, ahli neraka. Lihat orang yang ini, oh ini. Langsung syaitan goda dia kepada hal negatif. Siapa yang beritahukan kepada Anda? Mungkin dia sholat malamnya lebih lancar daripada Anda. Mungkin dia lebih berbakti dengan orang tua daripada Anda. Ada kekurangan, ada kelebihannya, gitu kan? Dan pada saat syaitan tidak bisa menggoda kita untuk bermaksiat yang kita tahu cuma zina, riba dan segala, ternyata ada dosa yang lain, gitu kan? Menganggap remeh seorang muslim, kan gitu. Menggibah, memfitnah, itu kan juga dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari gitu. Maka hati-hati dengan poin-poin seperti ini. Mestinya kita malah menunjukkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang kalau menghadapi orang-orang jahil begini, dia biarin aja. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan, itu pada saat hilang untanya beliau di Madinah. Waktu hilang untanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang sahabat, unta saya hilang, tolong bantu cariin. Ada satu orang munafik ngomong gini, Muhammad, gitu kan? Waktu itu aku Muslim. Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, lalu untanya hilang, dia tidak tahu cara menangkapnya dan tidak tahu dari di mana untanya. Coba bayangkan, waktu isu ini sampai, sama dengan kalau Anda lagi mau multazim, mau hadir pengajian, ya, misalnya kayak diolok-olok gitu ya, atau pakai jilbab besar, atau tiba-tiba berubah pakaiannya, sudah memelihara jenggotnya dengan sunnah Nabi, kemudian tiba-tiba dia terpengaruh dengan isu-isu teman-temannya. Perhatikan, Nabi SAW tidak menanggapi poin itu. Nabi SAW tetap mencari untanya, lalu beliau berkata, sungguh, aku manusia biasa seperti kalian, dan aku hanya menjalankan dan mengetahui apa yang Tuhan Allah sampaikan. Dan sekarang Jibril telah datang kepada saya menyampaikan bahwasanya unta saya berada di sebuah lembah ini, ya, tali kekangannya lagi terikat di sebuah pohon ini, ambilkan buat saya. Sahabat kesana dapatkan betul untanya, dan terbantalah ya hujah daripada orang munafik tadi. Kan begitu. Jadi Nabi SAW tidak menanggapi orang-orang bodoh. Bahkan orang-orang yang jahat pun sama beliau dari orang Yahudi yang pernah saya jelaskan dalam riwayat Bukhari Muslim. Gitu kan? Ada seorang yang datang, beberapa Yahudi lewat mengatakan Assalamualaikum. Bukan Assalam. Lalu itu artinya kematian. Kata Nabi SAW dengan tenang, Waalaikum. Dan untuk kalian. Gitu kan? Udah selesai. Aisyah marah, Aisyah mengatakan, tidak, bahkan buat kalian wahai Yahudi, Allah melaknat kalian. Aisyah marah-marah gitu. Allah melaknat kalian, Allah akan memurkai kalian dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, tenangkan dirimu, ya, jauhkan dari sifat kasar seperti itu. Kata mereka, kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak Anda dengar apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan Assalamualaikum, kematian. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak kau dengar apa yang saya jawab? Sudah saya jawab kan, Waalaikum. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Tidak usah khawatir. Dia bilang, semoga kalian mati. Saya sudah bilang, kalian juga. Selesai. Tapi enggak usah emosional, enggak usah marah-marah enggak. Dan pasti diterima doa kita, doa mereka kepada Allah, pada kita enggak diterima. Menghadapi orang-orang jahil yang istihza, yang ngolok-ngolok orang yang jalankan sunnah, anggap angin lalu saja. Ya kan? Bagaimana mereka bisa tidak malu telanjang jalan di jalanan, gitu kan? Berbuat macam-macam kemaksiatan sementara Anda yang berjalan di muka bumi. Buminya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita sedang menjalankan hukumnya lalu tidak bangga. Subhanallah. Terbalik. Itu semua waswas syaitan, harus dilawan, gitu kan? Harus dilawan. Dan insya Allah tidak akan ada masalah gitu ya untuk kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Allahu a'lam. Jadi saya sarankan nanti Anda yang tanya tadi bisa kembali kepada buku ini lagi, bisa ambil fotokopinya gitu kan. Kalau Anda baca dosa besar keberapa itu ada masalah, isbal dibahas. Kemudian dikatakan sebelumnya tadi masalah sholat juga, di luar sholat sama aja. Kalau dalam sholat jelas sholatnya batal. Sudah jelaskan pada Selasa yang lalu itu bagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada seorang sahabat sholat lalu dia musbil, mata kaki tertutup dengan celana lalu dengan pakaiannya, lalu disuruh ulang oleh Nabi SAW. Lalu karena tiga kali disuruh ulang, sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa Anda suruh ulang? Karena Nabi SAW, karena dia musbil, karena celananya di bawah mata kakinya, maka disuruh ulang. Ulama mengatakan kalau dalam sholat batal, di luar sholat masuk dengan hadis yang lain lagi, ada ancaman tadi yang sudah saya jelaskan. Saya pernah bernazar untuk berpuasa, tapi saya lupa apakah sudah lunas atau belum puasa nazar saya. Karena setiap berpuasa menjalankan nazar, saya tidak menghitungnya. Bagaimana saya menyikapinya? Apakah harus mengulangi lagi puasa nazar saya sebanyak yang saya nazarkan dulu? Sebenarnya kalau Anda tanya juga saya tidak tahu ini berapa lama dan berapa banyak Anda bernazar gitu kan. Tapi Anda perlu tahu begini, nazar itu hukumnya kata para ulama makruh. Bernazar itu hukumnya makruh, bukan haram, bukan sunnah, tidak dilarang, tidak diperintahkan gitu kan oleh para ulama ya. Kenapa? Karena kalau nazar itu terpenuhi, misal kalau saya berhasil sembuh, Allah sembuhin, saya akan puasa 3 hari misalnya, atau anak saya lulus, saya akan begini, atau dan seterusnya, utang saya terbayar, saya akan begini. Kalau betul-betul terjadi, maka menjalankan nazar hukumnya wajib. Makanya kata para ulama, hukumnya makruh. Dimakruhkan, lebih baik tidak usah bernazar. Lebih baik tidak usah bernazar, karena khawatir nanti tidak bisa dijalankan. Tetap aja misalnya kalau Allah mudahkan urusannya, lalu dia tiba-tiba setelah itu mau berinfak bagian tanda syukur kepada Allah SWT, itu berbeda. Tapi kalau dia nazarkan dari awal berbahaya, kalau tidak amalkan malah berbahaya untuk dia. Baik, ini sama umumnya ibadah. Kalau saya bernazar, saya lupa, sebaiknya Anda harus jeli ya. Karena kata Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu qayyis, cerdas ya, teliti gitu kan. Fatin itu orang-orang yang sangat luar biasa jeli gitu. Jadi cerdas dan jeli. Jadi memang harus ada catatan, tahu saya bernazar. Nazar kan umumnya biasa sehari, dua hari. Saya rasa mungkin tidak mungkin Anda bernazar sebulan puasa kan? Nah, gitu. Anda mungkin paling nazar dua hari, tiga hari. Maka pada saat nazar dan Anda jalankan, ya dihitung, tahu. Oh ini hari kesekian, ini hari kesekian. Itu kan memang sudah tahu. Sebab kenapa dalam Islam ada masa hitungan haid itu ada sekian, 7 hari, ada 6 hari. Ada masa nifas maksimal 40 hari. Ada hitungan tawaf 7 kali. Ada hitungan sa'i 7 kali, gitu kan? Ada angka-angka. Kata para ulama itu menandakan memang kita disuruh untuk menghitung, menghafal, teliti gitu kan dalam masalah seperti ini. Saya sarankan semua ya, agar selalu teliti apa yang sudah Anda kerjakan, silakan. Utang Anda berapa Anda catat. Semuanya Anda tahu, ya kan? Ibadah saya yang kalau Anda tidak terbiasa untuk mengatur ini untuk rapi, maka otomatis sholatnya juga akan lupa berapa rakaat, bacanya sudah berapa. Karena semua dibiasakan amburadul, enggak. Langsung diatur, diatur rapi. Sholat 4 rakaat. Harus betul-betul saya tahu saya sudah rakaat keberapa. Kalau enggak, syaitan akan buat kita lalai. Jadi memang harus jeli gitu kan. Baik, kembali kepada pertanyaan. Kalau Anda lupa, maka minimal pilih jumlah yang paling sedikit. Misal, saya sudah nazar puasa 4 hari. Kayaknya saya 2 hari atau 3 hari ya puasanya. Pilih yang 2 hari. Gitu kan? Pilih yang lebih sedikit supaya Anda lebih aman. Gitu kan? Supaya lebih aman. Ini seperti istimbat dari hukum, dari hadis Nabi SAW tentang masalah sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Hakim, kalau seandainya salah sholat yang terkalian lupa jumlah rakaat yang dia sholati, maka sebaiknya dia memilih. Kata Nabi SAW contoh sholat duhur ya, kalau dia lupa 3 atau 4 rakaat dia kerjakan, maka sebaiknya dia memilih 3 rakaat. Kapan dia ternyata sudah 4 rakaat dan ternyata sholatnya jadi 5 karena ditambah 1, berarti 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih yang lebih sedikit, 3 atau 4 ya, dia pilih 3, ternyata sholatnya itu memang baru ya 3 rakaat, maka dia akhirnya kekurangan sholat, maka dia akhirnya kekurangan jumlah rakaat. Dia ragu 2 atau 3 ya, lalu dia kembali kepada 3 langsung, dia pilih yang lebih banyak, atau 3 atau 4 ya, dia pilih 4, ternyata baru 3 rakaat, maka dia kurang 1 rakaat. Otomatis kita pilih yang lebih aman, lebih sedikit, lebih baik. Bagaimana hukum mazi, maldi, dan sperma? Najis kan? Kalau masalah najisnya khilaf diantara ulama, tapi hampir semua mengatakan dia sifatnya najis ya maknawi. Dia sama dengan alkohol yang pernah saya jelaskan, gitu kan? Sama dengan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Pernah saya jelaskan kalau Anda keinjak apa namanya kotoran ayam, kotoran sapi, itu kalau Anda cuci tidak utuh lagi, tidak masalah. Karena hewan yang boleh dimakan daging, tapi kalau hewan yang haram makan dagingnya maka tidak boleh. Nah, ulama mengatakan kurang lebih mani sama mazi sama maldi ini hampir sama, gitu kan? Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pada saat membersihkan dalam hadis Bukhari sperma Nabi SAW yang kering itu dikerik sama Aisyah, dan Aisyah waktu itu tidak berwudu lagi gitu kan, dan baju itu dipakai Nabi SAW tidak dicuci, menandakan memang dia najis tapi sifatnya maknawi gitu kan. Jadi tidak masalah, tidak sampai membatalkan wudu kalau menyentuh tubuh tinggal dicuci, atau tidak sampai gitu kan membatalkan mengotorkan pakaian kalau sudah dikerik dan dikeluarkan. Sifatnya najisnya maknawi. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Malzi jika keluar karena rangsangan, apakah wajib mandi besar? Tidak wajib kalau malzi. Saya katakan tadi cuma mani saja. Mani saja yang wajib, sperma saja yang wajib untuk mandi besar. Kalau mazi sama madi itu tidak, kan gitu. Yang ketiga, darah haram dikonsumsi masuk atau masuk dalam tubuh. Bagaimana dengan transfusi darah? Transfusi saya katakan tadi, kalau seandainya dia tidak terkena udara, ya kan gitu, yang sifatnya juga dipindahin pun dari tubuh kita ke tubuh orang lain karena ingin membantu dia, insya Allah tidak ada masalah. Ya, yang di sini yang saya ketahui kata para ulama, mentransfusi darah itu berarti kita membantu orang lain untuk hidup. Dan memang ada sebuah ayat yang berbunyi, "Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan pahalanya dia menghidupkan seluruh jiwa manusia. Jadi kalau ada satu orang kekurangan darah, kita berhasil membantunya, kata ulama, dan dia hidup dengan izin Allah, ya. Setelah itu dengan darah yang kita bantu, maka kita akan dapat pahala seperti menghidupkan semua manusia. Ulama mengatakan yang paling tentan adalah masalah membantu darah tadi. Dan ini sifatnya bukan dikonsumsi, dimasukkan ke dalam mulut, kan gitu, yang melewati tenggorokan yang memang dasarnya dilarang makan dari situ. Dilarang makan dari situ. Tapi kalau sifatnya dari suntikan tangan, maka itu masih dibolehkan, gitu kan. Ini Allahu a'lam yang saya ketahui, jadi tidak ada masalah. Selama memang juga itu ulama kategorikan darahnya darah manusia yang sama dengan dia, bukan darah hewan-hewan yang diharamkan, gitu. Bagaimana jika kita memberi makanan syubhat kepada orang non-muslim atau kepada anak kecil? Kalau misalnya makanan itu syubhat, sebaiknya memang tidak ada. Kalau orang non-muslim sih tidak ada masalah, bagi dia itu tidak ada masalah. Tapi bagi anak kecil, kalau dia muslim tetap bermasalah, gitu kan? Karena saya katakan tadi, ulama hampir semua sepakat mengatakan makanan yang haram itu walaupun kita tidak sengaja masih ada efeknya, masih ada efeknya. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, ya, dalam tadi orang yang tidak diterima doanya, makanannya haram, minumannya haram, banyak ada pakaiannya haram dan ditutup lagi, dan dia juga dikonsumsikan dikonsumsikan oleh orang lain dengan makanan yang haram, penutupan hadisnya. Berarti juga kalau dia dikonsumsikan, dikasih kepada dia dan akhirnya menyebab jadi makanan haram, maka sama hukumnya, gitu kan. Jadi lebih baik dijauhi. Bagaimana hukumnya perempuan yang menikah dalam keadaan hamil dan apakah anak-anaknya nanti wajib menyandang bint atau bint dari ayahnya? Kalau wanita hamil tidak boleh menikah, gitu kan? Jelas. Kalau wanita hamil saja diceraikan oleh suaminya, iddahnya itu sampai selesai melahirkan. Jadi enggak boleh menikah sama sekali sampai ya selesai melahirkan, karena iddahnya dia adalah masa hamilnya, gitu kan? Itu kalau perempuan yang diceraikan, jadi harus selesai, bukan lagi 3 kali masa haid. Tapi misalnya dia baru hamil 1 bulan, suaminya ceraikan, maka iddahnya adalah sampai dia selesai melahirkan. 9 bulan ke depan, 8 bulan ke depan, 8 bulan baru bisa jatuh tolak dari si suami tadi, gitu. Baik, kalau ditanya sekarang, bagaimana dengan wanita hamil di luar nikah? Sudah pernah saya jelaskan masalah ini kan, panjang lebar kata para ulama, itu tidak boleh menikah. Sebagaimana istinbat hadis yang sangat jelas, bahwasanya wanita hamil tidak boleh dinikahi, kan gitu, dan tidak boleh menikah sampai dia meletakkan bayinya. Ada sebagian kecil ijtihad dari para ulama yang mengatakan bahwasanya kalaupun misalnya dia sudah terlanjur berzina kemudian dia hamil, gitu kan, lalu dinikahi oleh orang yang menzinainya, maka itu masih ada yang membolehkan keringanan. Seperti dari madzhab Abu Hanifah rahimahullah mengatakan seperti itu. Saya kemarin bicara sama salah satu dosen atau guru di Masjid Nabawi, namanya Dr. Musyarraf, semoga Allah menjaga beliau, teman dekat saya. Lalu saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya tanya, "Syekh, ada pendapat banyak, karena ada kasus di Indonesia ini, orang anak-anak muda kita sekarang kalau orang tuanya tidak setuju, mereka sengaja berzina, hamil di luar nikah supaya orang tuanya nikahkan, kan gitu. Kalau kita pegang pendapat Abu Hanifah tadi yang mengatakan bahwasanya kalau yang menghamili boleh, maka akan terbuka pintu ini, kan gitu. Maka akan orang semua akan melakukan itu. Tapi kalau kita kembali kepada pendapat jumhur ulama, itu tidak dibolehkan, gitu kan, tidak dibolehkan. Dan semua buku fikih Anda boleh kembali. Anak wanita yang hamil di luar nikah, maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya, kan gitu, bukan kepada ayahnya. Assalamualaikum, salam. Berapa waktu lama Anda menonton tayangan semacam ensiklopedia Islam di saluran TV swasta terkenal? Mereka menyebutkan bahwasanya presiden kita saat ini adalah ulil amr. Padahal di surah An-Nisa ayat 59 ulil amr adalah yang mengikuti as-sunnah dan Al-Quran. Pertanyaan saya, benarkah presiden kita saat ini dikatakan disebut wali amr atau ulil amr? Dan benarkah penentang ulil amr disebut khawarij? Apa siri-siri khawarij? Jawabannya iya, ulil amr. Ulil amr itu adalah siapa yang telah memimpin kita dari umat Islam. Itu ulil amr namanya. Gitu kan? Kata Nabi SAW, patuhilah pemimpin kalian, gitu kan? Walaupun ya apa patuhilah pemimpin kalian selama kalian ya kan gitu tidak dilarang sholat oleh dia, walaupun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari Afrika. Jadi di sini tolak ukur dari hadis sahih ini dikatakan oleh para ulama adalah kalau dia muslim kemudian dia masih tidak melarang sholat, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada diri dia dari sisi agama, mungkin dia masih berbuat kemaksiatan atau ada kesalahan yang dilakukan, tapi selama dia dirikan sholat, dia makmurkan umat Islam, masih boleh beribadah, maka tidak ada masalah, itu ulil amr, wajib dipatuhi. Ya kalau ada yang mengatakan presiden kita sekarang bukan ulil amr, itu pemahaman yang sangat fatal gitu kan. Karena ini saya sudah pernah jelaskan, banyak di antara umat kaum muslimin yang masih muda-muda, masih semangat belajar agama, baru-baru panas-panasnya belajar agama gitu kan. Lalu mereka dicekoki dengan pemikiran yang keliru. Ya semua yang tidak menjalankan hukum Islam berarti dikatakan pemimpin yang kafir, gitu kan? Kita wajib menjihad membunuh mereka, harus berontak. Ini dari mana? Dan siapa yang berani mengatakan Indonesia tidak menjalankan hukum Islam? Saya berani berdialog dengan dia. Siapa yang bilang Indonesia tidak jalankan hukum? Jalan hukum Islam sudah berlaku kok. Masih ada yang belum diterapkan, iya, gitu kan? Kita boleh nikah dengan cara Islam, pernikahan dengan cara Islam, gitu kan? Warisan dengan cara Islam. Masjid sekarang Masya Allah Anda hadir sini terbuka, bisa ikut pengajian bicara Islam. Haji setiap tahun Masya Allah orang pergi bolak-balik haji. Orang umroh, jemaah haji Indonesia paling besar jumlahnya. Pemerintah turun tangan ngurus itu. Bentuk MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau mau Ramadan ditunjukkan keluar fatwa-fatwa MUI. Semua boleh gitu kan. Lalu apa masalahnya? Oh karena pencuri belum dipotong tangannya. Itu salah satu substansial dari syariat Islam gitu kan. Bukan hukum Islam itu cuma potong tangan gitu kan. Bukan hukum Islam cuma dirajam orang yang berzina atau orang dicambuk. Tapi itu bagian daripada hukum Islam yang belum dijalankan di Indonesia. Tapi yang lainnya kan sudah dijalankan. Perempuan bebas berjilbab, masjid ditakmirkan semuanya. Luar biasa gitu. Pernikahan perceraian dengan Islam dan banyak sekali contoh-contoh yang lain gitu kan. Kita bebas buat acara masalah halal, masalah haram, masalah pengajian. Luar biasa pokoknya. Ya, hukum Islam sudah berjalan gitu. Makanya saya ketemui teman-teman saya waktu masih di kampus itu dari Afrika, dari Amerika, dari mana-mana benua seluruh dunia ini. Kalau ketemu sama saya dari mana? Kita dari Indonesia. Oh negara Islam yang Masya Allah ya gitu. Ngomongnya gitu. Sebutnya negara Islam. Karena negara Islam dalam pandangan syariat kita adalah yang pemimpinnya Muslim, mayoritas masyarakatnya Muslim. Udah, itu berarti negara Islam. Masalah mereka terapin hukum semua Islam atau tidak, itu tinggal itu yang butuh dakwah. Itu yang tinggal butuh dakwah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, di zaman Abu Bakar masih ada orang yang berzina, masih ada orang yang berbohong, masih ada orang yang minum khamar. Lalu dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi zaman sekarang wajar kalau terjadi kekurangan itu. Tinggal bagaimana kita lebih banyak, ya lebih banyak untuk berdakwah, menyampaikan itu. Kalau dikatakan benarkah penantang ulil amr disebut khawarij, jawabannya iya. Karena kaum khawarij itu adalah kaum yang keluar dari pemimpin Islam. Ya, mereka sengaja membuat kekacauan dari tengah-tengah kaum muslimin yang ini. Jadi saya sering bahasakan kalau kaum khawarij sederhana ini kaum yang kalau mobilnya dia lagi naik mobil kempes bannya, ya itu dia hancurin semua mobilnya. Jadi mobilnya dibuang disuruh ganti mobil baru, bukan bannya diperbaikin. Ini keliru, gitu kan? Ada satu pemimpin yang mungkin punya kekurangan, bukan didakwahin, gitu. Tapi malah sudah disuruh ganti, lengserkan, ganti dengan yang lain. Kalau tidak berontak, subhanallah, gitu kan? Kata Nabi SAW, wajib kalian patuhi pemimpin kalian, gitu kan? Walaupun yang pemimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari Afrika, asal mereka belum melah tidak menahan kalian untuk sholat, tidak melarang kalian untuk sholat. Jadi kita harus patuh memang. Kemudian, kalau apa ciri-ciri kaum khawarij disebutkan dalam hadis cukup banyak. Cukup banyak. Pernah ada seorang sahabat Badui yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, waktu dia bilang, ya Rasulullah bagikan harta ghanimahnya, harta ghanimah perang. Lalu Nabi SAW belum, Nabi baru, okay, baik. Karena kan Nabi baru mau bagi gitu ya. Rasulullah mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, innaka la ta'dil. Lagi sementara Nabi mau ngaturin ghanimah buat dia, langsung dia mengatakan, wahai Muhammad, dia tidak mengatakan wahai Rasulullah. Orang Badui yang tidak paham agama gitu. Ya Muhammad, innaka la ta'dil. Kamu tidak adil, hai Muhammad. Nabi SAW waktu dikatakan tidak adil berdiri, wajah beliau berubah lalu mengatakan, beliau mengatakan, illam adil, faman ya'dil. Kalau bukan saya yang adil, siapa lagi akan adil? Saya sudah utusan Allah. Kalau gua sempat mengatakan itu berbahaya gitu. Kata Nabi SAW, saya khruju min sulalati hadzal rajul, gitu kan. Nanti akan keluar dari keturunan laki-laki ini, ditunjuk orang itu, gitu kan. yang tahkiruna salatakum ila salatihim wa qira'atukum ila qira'atihim. Kalian cemburu melihat nanti salatnya mereka, cemburu melihat bacaan Qur'annya mereka. Yang quruna minad dini kama yamkurus sahmu minar ramiya. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi faham, mau ibadah tapi enggak paham agama. Gitu kan? Mereka buru-buru dalam berdakwah, tergesa-gesa, mau memerangi semua. Saya katakan tadi, masalah kecil jadi masalah besar. Tidak ada semua itu. Konsep-konsep yang mengatakan boleh bom bunuh diri, dari mana? Haram bom bunuh diri itu. Apalagi di negara Islam ke Indonesia, lalu kemudian membahasakan jihad. Subhanallah. Ini orang yang jelas-jelas tidak paham tentang konsep jihad dalam Islam. Dari mana dikatakan bom bunuh diri? Sedangkan dalam perang saja tidak boleh bom bunuh diri. Melawan musuh lalu ditusuk orang, kena percikan bom, mati, itu mati syahid. Tapi kalau misalnya dia bom dirinya, dia bunuh, walaupun di medan perang, itu membunuh diri. Bukankah ada seorang sahabat yang pernah datang, namanya Kasman, orang dari Madinah, orangnya kokar, perkasa. Waktu di perang Uhud, dia masuk medan perang, membunuh banyak orang-orang kafir, sampai 9 orang mati di tangannya. Lalu kata para sahabat, orang ini luar biasa. Kata Nabi SAW, orang itu di neraka. Sahabat penasaran, kok bisa di neraka, diikutin. Ternyata waktu kena tebasan kakinya, gitu kan, tebasan berdarah, lalu dia turun dari kudanya, dia tusuk dadanya, lalu dia mengatakan, saya cuma berperang untuk membela kaum saya. Mati dalam masuk neraka, gitu kan. Jadi bukan itu tolok ukurnya. Salah kalau Anda membom diri, membuat kerusakan, gitu kan. Itu salah, hanya citra Islam keliru. Gitu kan. Bukan berarti kita lemah, tidak. Tapi kita mengembalikan itu pada tempatnya, ya, dengan hikmah yang benar. Pertanyaan kedua saya, bagaimana cara dakwah yang singkat, simple dan mengena ke hati saudara kita atau dalam kurung ahli bid'ah? Untuk segera mengenal apa itu sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah, atau di sini kita bisa bilang agar mereka segera mengikuti manhaj salaf. Dan apakah sebenarnya pelaku bid'ah masih bisa disebut ahli sunnah wal jamaah? Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan ada dakwah simple ya atau ringkas. Kalau menurut saya, insya Allah, selama Anda sampaikan dakwah dengan ikhlas, ingin maslahat buat saudara Anda Muslim itu, insya Allah dia akan tersentuh. Bismillah, itu sudah jelas dan menjadi rahasia umum di kalangan para sahabat, para tabiin, para duat. Selama dakwah itu disampaikan dengan ketulusan, memang ingin maslahat agar umat ini faham dan menjadikan bahwasanya orang yang di depannya adalah calon-calon yang akan mengerjakan ilmu yang diajarkan sehingga menjadi amal jariah. Saya akan panen pahala dari mereka semua, insya Allah akan menyentuh. Itu otomatis. Tapi kapan sudah jelas mau dipuji orang, mau dikatakan bahwasanya dia dai yang bagus suaranya, bagus penyampaiannya, dan seterusnya, maka itu jelas tidak akan berbekas. Paling orang hanya mengucapkan seperti yang dia inginkan. Bagus ya, selesai. Berubah ke orang itu tidak berubah. Gitu kan? Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dalam menyampaikan. Kapan dia niatnya karena lillah, Allah SWT akan mengubah orang-orang itu. Jadi kalau saya katakan, kadang-kadang kalau dengan keikhlasan, subhanallah, mungkin dengan sebuah hadis bisa mengubah hidupnya orang itu sampai hari kiamat dia berubah, gitu kan? Sampai dia meninggal. Bisa saya mungkin sama dengan kalau Anda berteman dengan orang fasik, ahli maksiat, maka mungkin dengan satu buah cerita dia ceritakan, tadi malam saya di bar ketemu dengan perempuan atau laki-laki begini dan begitu, lalu terpengaruh, kita merusak hidup kita sampai kita meninggal. Jadi butuh keikhlasan dalam menyampaikan. Insya Allah itu sudah cukup, gitu kan? Dan kita tidak pernah tahu. Ya. Ingat, dakwah itu penyampaian, bukan penerimaan. Sering saya ulangin. Jadi kalau kita menyampaikan, cukup kita menyampaikan. Ma'alika illal balagh. Masalah dia terima tidak terima itu bukan di tangan kita. Supaya anda tidak kecewa. Kalau kita harapannya dia harus berubah, kita akan kecewa. 10 tahun saya sudah dakwain orang ini tidak pernah mau sholat. Lalu kita putus asa, keliru. Ya, tapi kalau targetnya penyampaian, yakin siap saya sampaikan ada pahalanya, tidak akan pernah ada kejenuhan. Terus kita dakwai, mudah-mudahan dia bisa berubah satu waktu. Sebagaimana Nabi SAW mendakwai dengan sabar orang-orang Quraisy di Mekah, sampai akhirnya sampai pada tingkat memerangi mereka dan akhirnya mereka semua masuk Islam satu, ya, kota Mekah itu sendiri. Kalau dikatakan apakah ahli bid'ah termasuk ahli sunnah, ya, kalau mereka masih berpegang pada sunnah, hanya mencampur baurkan antara sunnah dengan bid'ah, maka mereka masih termasuk ahli sunnah wal jamaah. Kan gitu. Sebab kata para ulama, hadis yang menjelaskan ada 73 golongan umat, semua akan masuk neraka kecuali satu. Itu kata para ulama, yang 72, yang satu itu adalah orang yang masuk surga langsung, tanpa hisab. Siapa mereka? Yang berpegang pada sunnahku dan siapa yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku, kata Nabi SAW. Sudah, Nabi buat apa, sahabat buat apa, dikerjain. Maka sudah tinggal menciplak wahyu yang turun. Itu akan selamat masuk surga tanpa hisab. 72 golongan yang masuk neraka dulu baru lewat baru masuk ke surga adalah orang-orang yang tidak murni mengikuti semuanya sunnah. Gitu kan? Masih ada perbuatan bid'ahnya, masih ada perbuatan-perbuatan maksiat, maka mereka masuk ke neraka terlebih dahulu. Karena itu perbuatan yang keliru, gitu kan? Menjalankan ibadah yang tidak pernah ada perintahnya, baru mereka masuk ke surga nantinya. Jadi mereka masih masuk ahli sunnah dan tetap kita berharap mudah-mudahan saja Allah Azza wa Jalla bisa memberikan hidayah mereka, gitu kan? Memberikan hidayah orang-orang yang belum paham sehingga mereka selamat dari hisab pada hari kiamat. Saudara Ana pernah bertanya kepada Ana, dia bertanya suatu saat ketika Ana di kampus, Ana mengobrol dengan seorang non-muslim. Lalu setelah berdialog, sang non-muslim itu bertanya kepada saudara Ana, non-muslim, Tuhanku sudah tahu laki-laki, lalu Tuhanmu siapa? Bagaimana cara menjawab Ustaz agar Ana bisa menarik seorang muslim masuk Islam? Ini saya pernah jawab ya, kalau enggak salah yang bertanya pernah tanya di email dengan saya. Saya yang jelaskan begini, kalau dia mengatakan Tuhan saya jelas laki-laki, gitu kan? Tetap dalam keyakinan Nasrani itu ada Trinitas. Nabi Isa mereka yakini adalah Tuhan dan mereka meyakini tangan kepanjangan tangannya Tuhan. Karena mereka tetap meyakini ada Bapa itu adalah Ayah, gitu kan? Yang maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya mereka meyakini tentang ada Tuhan namanya Allah itu dulu yang pertama, gitu kan? Cuma mereka menguatkan karena Allah tidak bisa kelihatan, mereka mengatakan inilah anaknya Tuhan yang bisa kita jadikan sebagai tolok ukur sebagai Tuhan, gitu kan? Itu dulu yang pertama. Jadi jelas sekali. Kemudian yang kedua, kita mengatakan kepada dia, sebagaimana banyak duat-duat kita kaum muslimin yang menyampaikan kepada teman-teman yang non-muslim, kami umat Islam meyakini Nabi Anda, Isa, sebagai Nabi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan Isa bukan Nabi, kafir. Harus la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membagi beda-bedakan antara Nabi. Semua kami yakini kenabiannya. Tapi bukan berarti harus diikuti syariat, jika harus diikuti syariat Nabi yang terakhir, gitu kan? Jadi kami mengetahui Nabi Anda yang bisa dan Nabi. Kami umat Islam mengatakan, tapi kami tidak mengatakan Tuhan itu ya, dia Tuhan atau dia adalah anaknya Tuhan. Karena bacakan surah Al-Ikhlas, lalu selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda pernah dengar kisah yang saya pernah sampaikan, salah satu guru saya di Mekah, ya yang saya sering membaca buku beliau dulu, ya beberapa tahun lalu. Saya tidak tahu apakah beliau sekarang masih hidup atau tidak, karena sudah lama enggak ketemu. Syekh Muhammad Jamil Zaid, beliau penulis buku, punya 37 karya tulisan yang saya tahu waktu terakhir saya ketemu berapa tahun lalu. Beliau sempat mengatakan, beliau asal dari Syria, kemudian beliau bilang, waktu saya mau masuk ke kelas di kampus, saya pegang teman saya orang Nasrani, saya mengatakan, akhi bagaimana pendapatmu kalau saat saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah. Saya bersaksi dari yang berhak disembah kecuali Allah, Isa adalah Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Temannya Nasrani mau masuk kelas aja langsung mengatakan, kalau begitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Udah masuk Islam dia. Ternyata selama ini Nasrani ini fahamnya kita benci Nabi Isa. Orang Muslim ini benci Nabi Isa. Salah itu kan? Kita kan menghormati Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabiullah, ya. Dia betul-betul Nabi yang menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang tuli, orang buta, dilahirkan dalam buaya, apa tidak punya ayah dan dia bisa berbicara dalam buaya, itu jelas. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang meyakini aku adalah Rasulullah dan benar Isa adalah Nabiullah dan betul-betul kalimat Allah dilemparkan kepadanya, maksudnya dia bisa bicara sementara dia buayan, gitu kan? Maka dia akan masuk dalam surga. Keyakinan tentang masalah itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Saat ketika saya sholat, hati saya terkadang berkata sembarangan, tapi kata-kata itu bukan dari hati nurani saya. Bagaimana hukumnya jika hati ini berkata sembarangan sementara bukan kemauan dari hati nurani saya, seolah-olah hati itu berkata-kata sendiri di luar kendali. Ini sudah saya katakan, sebenarnya ini setan yang buatin Anda paket menu, gitu kan? Misal kalau kita lagi sholat, setan buatin menu tuh. Apa kira-kira yang paling bergejolak di pikiran kita? Oh, tadi janjian sama orang, tadi bertengkar, tadi baru transaksi untungnya sekian banyak, atau lagi apa saja, gitu kan? Atau lagi mau buat planning setelah sholat mau ketemu siapa, apa yang mau dibicarakan. Nanti setan lihat apa yang paling berkecamuk, dibuatlah menunya oleh setan. Nanti kalau kita tertarik dengan menu itu, lalu kita terikut arus, maka jadi masalah, jadi lupa, gitu kan? Seperti itu. Contoh yang lain, nanti Anda kalau jalan lihat ada orang yang lewat. Yang pertama, kalau mata Anda ke situ, kalau sama jenis misalnya, maka dicarilah masalah oleh setan. Mungkin pakaiannya, mungkin cara jalannya, mungkin rambutnya, apa saja, dibuatin menu sama dia supaya kita tertarik. Kalau kita nggak tertarik ya sudah dilepas. Mata kita kemana lagi? Menu lain lagi, gitu kan? Selalu dibuatin menu-menu yang kira-kira menu ini nanti bisa menarik. Karena kalau tidak, maka dia tidak bisa mempengaruhi kita. Kan gitu. Makanya dibuatin menu-menu sama dia. Nah, ini semua waswas syaitan. Menu tadi. Anda kalau tidak ikutin itu, Anda tetap tepis dengan istiadah, dengan baca, tetap konsentrasi insya Allah, maka tidak masalah. Tapi kalau Anda ikutin, maka Anda akan terbawa arus. Hilang pahalanya, atau kalau yang digoda sama dia menunya adalah menu riya, ya agar kita memperindah ibadah karena orang di sebelah kita, maka tidak diterima sholatnya. Jadi itu harus dilawan, gitu kan. Istiadah, membaca al-Syaitan rajim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana? Assalamualaikum. Jika makanan yang kita makan tidak ada gizinya sama sekali, seperti mie instan dan sebagainya, apakah ini termasuk untuk dosa, mengingat makan mie bisa saja membahayakan tubuh? Kalau mau dikatakan tidak ada gizinya sama sekali, saya belum tahu, gitu kan? Karena setahu saya mie pun itu mengandung karbohidrat, gitu kan? Ya sama dengan nasi, sama dengan yang lainnya, tetap dibutuhkan oleh tubuh karena karbohidrat dibutuhkan untuk penambahan energi, gitu kan? Kalau dia berefek negatif, mungkin karena adanya bahan-bahan kimia, adanya campuran-campuran bahan garam yang melampaui sesuatu yang memang dibutuhkan oleh tubuh manusia, kemudian nanti bisa berefek yang tidak baik, itu mungkin yang bisa dibahas dari sisi itu. Kalau menurut saya itu Allahu a'lam seperti itu. Selama makanan itu tidak haram, maka insya Allah tidak ada masalah, gitu kan? Kalau masalah thayyibnya, itu artinya yang tidak berkualitas, yang bisa mendatangkan efek negatif. Kalau Anda yakin dan Anda bisa buktikan memang mie instan ini bisa mendatangkan unsur negatif dan tidak ada sama sekali manfaatnya, maka dijauhi. Tapi saya katakan tadi, sebenarnya dia masih mengandung karbohidrat yang bermanfaat bagi tubuh manusia, kan gitu. Sebagaimana nasi juga mengandung karbohidrat. Kan? Nah ini jadi masih ada manfaat sebenarnya, gitu kan, masih ada manfaat. Tinggal masalah ada negatifnya atau tidak. Ada halal haramnya, ada haramnya nggak di situ. Kalau nggak ada haramnya, maka tidak ada masalah insya Allah. Kalau Anda bisa mendapatkan makanan yang lebih fresh, kan gitu, lebih baik, ya lebih alami. Dan itu seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang langsung, ya buah-buahan, sayur-sayuran yang segar dan seterusnya, itu lebih baik, itu kan lebih baik. Bagaimana membersihkan percikan air kencing di celana kantor, mengingat tidak mungkin mengganti celana dan juga celana dalam yang terkena sisa kencing? Bagaimana membersihkan jencak? Bagaimana pula jika ragu-ragu apakah celana kita terkena percikan air kencing atau tidak? Kalau pasti kena, ya kalau pasti kena air kencing, maka cukup Anda kucek. Ambil air dikucek, karena tidak mungkin ganti celana tadi kan. Itu Anda bisa dengan cara Anda tentunya bagaimana menguceknya, gitu kan. Saya tidak perlu ajarin lagi cara kucek, gitu kan. Jadi Anda kucek sendiri dengan caranya, yang penting tidak menyebar ke sana sini tentunya. Jadi tinggal dibersihkan daerah sekitar itu, insya Allah sudah cukup. Insya Allah sudah cukup, gitu kan. Jadi tidak perlu pakai sabun, yang penting intinya kencingnya hilang semaksimal mungkin. Kalau seandainya Anda ragu, kembali kepada hukum dasar. Hukum dasar celana kita bersih, maka tidak perlu lagi dicuci, gak ada masalah. Ragu kena percikan gak, ya itu waswas dari syaitan, maka tinggalkan, gak ada masalah. Sebagaimana ulama mengatakan, begitu kita sholat lalu datang waswas syaitan, oh tadi wudhu saya siku kesentuh gak ya, gitu kan, lalu ragu waswas dari syaitan, maka harus dilawan. Kembali kepada hukum dasar, saya sudah wudhu, sudah selesai, berarti sudah selesai, insya Allah tidak ada masalah. Jadi kalau ragu, kembali kepada hukum dasarnya, celana dasarnya saya pakai tadi itu bersih, suci, maka sudah cukup menjadi patokan. Bagaimana cara menjelaskan qada dan qadar kaitannya dengan jodoh untuk kasus pernikahan berbeda agama? Qada dan qadar sudah saya jelaskan itu hari. Ada yang ikhtiar, ada yang mutlak, gitu kan? Jodoh masuk dalam kategori ikhtiar, pilihan kita sendiri. Jadi tidak ada hubungannya kita menikah sama non muslim kemudian dikatakan ini Allah sudah takdirkan. Itu karena pilihan Anda sendiri, ikhtiar. Jodoh itu sama dengan makan, minum, ya. Kalau Anda mau diletakkan makanan, Anda mau makan atau tidak, itu kan terserah. Pada saat Anda makan, Anda sudah menentukan takdir ikhtiar Anda sendiri, gitu kan? Allah sudah tahu pada detik itu Anda akan pilih makanan tersebut. Sama dengan jodoh, kan gitu. Kita bebas memilih siapa yang kita mau, kok, kan gitu. Tapi Allah kasih, ya, kaidah-kaidahnya. Gak boleh orang non-Muslim, misalnya bagi perempuan nikah sama laki-laki Muslim, gitu kan? Ada kaidah-kaidah yang tidak boleh kita langgar. Jadi jauhi orang-orang yang fasik, ahli maksiat, supaya tidak menuntun kita kepada hal-hal yang haram. Ada kaidah-kaidahnya yang kita ikutin saja gitu. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan qadar dan qadar, berhubungan dengan masalah menikah beda agama atau orang yang mematok mengatakan saya apa namanya menikah karena takdirnya Allah. Karena pernah satu kali ada seorang syekh ketemu sama orang Nasrani di salah satu negara Arab gitu kan. Saya ini kisahnya masyhur di kalangan para dai di Timur Tengah gitu. Jadi ada satu orang syekh mengatakan, kebetulan dia kenal baik sama orang muslim Nasrani, dia mengatakan, kenapa kau tidak masuk Islam? Tetangganya kalau enggak salah gitu kan. Lalu dia mengatakan, kalau Allah mau, Allah akan kasih saya hidayah sehingga saya masuk Islam. Jadi seakan-akan ya karena belum takdirnya gitu kan. kata syekhnya, sebenarnya Allah mau kau dapat hidayah. Terbukti saya ngomong sama kamu sekarang dan kamu pun mengatakan kalau Allah mau, itu sebenarnya sudah ada kemauan dari Allah. Cuman syaitanmu yang tidak mau dan kau ikuti syaitan itu, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita menikah berbeda agama yang Allah haramkan, tetap kita ngototin Allah larang, berarti kita sengaja memang mengambil langkah yang salah. Rasulullah SAW, Rasulullah boleh bertransaksi dengan pedagang Yahudi. Bagaimana hukumnya jika kita bekerja untuk perusahaan Yahudi? Setahu saya tidak ada masalah. Selama produk yang dijual bukan yang diharamkan dalam agama, gitu kan? Tidak menggunakan sistem-sistem yang haram, tidak ada masalah. Saya belum pernah menemukan ada larangan seorang muslim kerjasama dengan Yahudi atau Nasrani atau agama apa saja, gitu kan? Boleh-boleh saja orang muslim bekerja sama, gitu. Selama memang produk tidak haram, tidak memerangi umat Islam, tidak ada efek dalam agama kita, gitu. Saya pernah mendengar jika mengazankan bayi yang baru lahir tidak ada san dan tidak ada sunnahnya. Lantas lafaz apa yang terbaik diperdengarkan pada bayi tersebut? Ya, rumah sakit tersebut, rumah sakit umum dan suster di ruangan bayi menyetel lagu atau musik tidak Islami, gitu kan? Jadi saya memang pernah bilang khusus masalah azan, kalau iqamah jelas tidak diperselisihkan ulama, tidak ada iqamah di telinga kiri baik. Tapi kalau azan masih khilaf. Ya, kalau sekarang Syekh Albani hafizahullah rahimahullah itu beliau mendhaifkan hadisnya sehingga beliau mengatakan tidak diamalkan. Tapi kalau kita kembali kepada ulama yang sebelum beliau, itu adalah Ibnu Qayyim rahimahullah, yang juga banyak dijadikan referensi buku-bukunya, gitu kan, itu mengatakan tidak, azan bagian daripada sunnah, dan beliau menghasankan riwayatnya. Jadi Allahu'alam, kalau saya ketahui masih kembali, tergantung kembali kepada pendapat siapa, gitu kan, karena masing-masing kembali kepada dalil yang sama, gitu. Kalau masalah susternya, Anda punya hak, gitu. Kalau bayi Anda sedang di situ kemudian dia dengar hal-hal yang Anda rasa melanggar hukum Allah, sampaikan baik-baik, gitu kan. Anda sampaikan baik-baik, karena bayi memang dari kecil itu semestinya sudah terbiasa didengarkan tilawah, mendengarkan hal-hal yang positif, kata-kata yang baik, gitu kan. Sampai kita dilarang untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan sembarangan omongan yang nanti akhirnya itu bisa menjadi doa yang kalau malaikat lewat mengaminkan, maka jadilah itu. Dalam riwayatnya dikatakan, jangan kalian doakan jadi kalian, keluarga kalian, harta kalian yang buruk, apalagi melaknat, menyalahkan, karena itu nanti akan berefek negatif, bisa diiyakan oleh malaikat dan menjadi terjadilah apa yang diucapkan itu. Setelah yang harus kita lakukan apabila saat ini kita dalam kondisi terpuruk, dalam ujian yang berat, sabar. Yang paling pertama, sabar. Apa itu sabar? Bukan ngelus dada dan diam, ya, tetapi menerima sebagai takdir Allah. Kemudian, ya, kita action, cari jalan keluar, ikhtiar, sabar. Ya, gini. Kata Nabi SAW, renungi hadis ini. Yang bertanya, silakan renungi baik-baik hadis ini. Ada dua hadis riwayat, satu riwayat Tirmidzi hadis sahih, satu riwayat Ahmad sahih. Dan yang keduanya disampaikan oleh Imam Syekh Al-Albani dalam Tarjib-Tarjib dengan dihasankan oleh beliau. Kalau yang pertama kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, aku akan menguji hamba-hambaku. Siapa yang bersabar menjalani ujian itu, maka dia akan mendapatkan buah dari kesabarannya. Ya, samara sabr. Dia akan mendapatkan samarahnya. Samarah itu artinya panen, hasilnya, apa yang Allah janjikan gitu. Dan siapa yang berkeluh kesah, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali keluh kesahnya. Ini hadis yang pertama. Artinya apa? Kalau kita sedang sakit misalnya, Anda mau ngomel, mau ngoce, mau nyalain orang pun tetap sakit, gitu kan? Beda antara orang yang bisa menerima dengan sabar dan orang yang tidak bisa sabar. Kalau dia sabar, oh ini cobaan dari Allah, baik, saya sakit, terima dulu sebagai takdir, ini cobaan Allah sudah datang. Syaratnya adalah saya harus sabar. Kemudian sabar itu menerima takdir dan action, cari jalan keluar, ikhtiar, berobat, tanya dokter, minum obat, tanya teman-teman, gitu, ikhtiar. Itu namanya sabar, gitu kan. Tapi kalau kita cuma keluh kesah, semuanya disalahin, semua ini, semua gitu keluhan, ya tidak dapat kecuali keluh kesahnya. Dalam hadis yang dihasankan, saya katakan tadi hadis kedua ini, hadis yang luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman di hadis Qudsi, kalau aku mencintai seorang hamba, aku akan mengujinya, kata Allah SWT, aku akan mengujinya. Nah, kata Allah lanjutan, kata Allah SWT, dan kalau dia bersyukur, kata Allah, kalau dia bersyukur atas cobaan itu, bukan lagi bersabar ya, dia syukuri, dia mengatakan alhamdulillah Allah kasih cobaan. Misalnya ada orang sakit, mungkin sudah 3 tahun gak sakit, lalu terus dia sakit, alhamdulillah saya sudah lama memang gak sakit, mungkin Allah sembuhin penyakit saya, mungkin Allah membersihin dosa saya, misalnya kan gitu. Dia bersyukur, maka pada saat dia bangun tidur, dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dosanya. sabar dalam musibah itu luar biasa gitu kan. Nabi Ayyub AS pada saat ditimpa penyakit yang saya katakan itu hari, beliau adalah orang yang gagah, kekar tubuhnya gitu kan, istrinya cantik sempurna, beliau nabi dan raja di negaranya, punya peternakan, pertanian, perikanan, macam-macam, semuanya luar biasa, kaya raya. Terus Allah karunia anak, waktu dia sudah menikah umur 30 tahun, di sini 20 tahun, itu 12 anak laki-laki, semuanya gagah, semuanya pintar, semuanya tokoh masyarakat. 20 tahun berjalan, dia umur 50 tahun, istrinya umur 40 tahun. Hari pertama tahun 21 cobaan mulai datang, 5 hari berturut-turut. Hari pertama anaknya mati semua 12 orang. Hari kedua peternakannya mati semua kena hama. Hari ketiga perkebunannya. Hari keempat semua susah untuk cari ikan, perikanannya habis semua. Hari kelima dicoba dengan penyakit kusta. Apa yang terjadi? Apa yang Nabi Ayyub lakukan alaihissalam? Nabi Ayyub alaihissalam tidak mengatakan ya Allah teganya habis semua. Enggak. Nabi Ayyub alaihissalam diam, jalanin. Ini yang saya katakan tadi di pertemuan kita awal. Saya kalau memberikan kultum kadang-kadang tentang musibah supaya cepat difahami, saya mengatakan nikmatin prosesnya. Dan kalau orang sakit flu, kemudian dia nikmatin saja, oh sudah flu ya sudah deh, udah. Jadi minum minuman hangat, gitu kan, biasa saja, pakai jaket, gitu kan, minum obat, selesai. Jadi dia sebagai beban. Maka dia nikmatin jalannya, prosesnya enak saja. Tapi kalau orang keluh kesah, sudah flu, gitu kan, sudah sakit, keluh kesah lagi, beban pikiran lagi, jadi tanpa masalah. Jadi nikmatin saja prosesnya, sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah pastikan setiap ada cobaan pasti ada kemudahan. Ada cobaan pasti ada kemudahan. Dipastikan oleh Allah SWT. Enggak mungkin enggak ada. Sudah ada kemudahan. Nabi Ayyub AS sabar, enggak ngeluh, enggak apa. Sampai 18 tahun. Bukan seperti sebagian Anda gitu kan? Baru 2 tahun dikasih kesehatan. Baru 3 hari dicoba flu sudah satu kampung yang tahu sakit flu. Tidak balance, 2 tahun sehat kemudian 3 hari kena flu sudah ngeluh. Mestinya 2 tahun nikmat, 2 tahun cobaan, mestinya begitu. Waktu Jakarta banjir kemarin begitu kan, banjir seminggu, oh sudah ngeluh sana sini. Saya bilang sama bapak ibu-ibu tuh hari daerah Tebet kan banjir, kena banjir, saya bilang, bapak ibu ini waktu selama ini sudah berapa tahun gak kena banjir? Oh terakhir banjir 3 tahun lalu. Berarti 3 tahun gak kena banjir ya. Baik, 3 tahun itu berarti 12 bulan. Satu tahunnya 365 hari kali 3 tahun gitu kan, itu berarti 1000 ya hari lebih gitu kan. Sekarang berapa hari kita dicoba banjir? 6 hari. Balance enggak 1000 hari dengan 6 hari? Enggak balance. Anda mesti bersyukur cuma 6 hari dicoba banjir. Mesti juga 1000 hari juga dicoba banjir. Sebagaimana nikmatnya besar. Contohnya Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub itu sudah 18 tahun dicoba, bayangin ya. Tidak pernah berdakwah lagi, enggak ada orang yang mau dekatin, anaknya semua mati, hartanya habis, makan roti kering, tinggal duduk sama istrinya di rumah, enggak ada yang lain. 18 tahun, istrinya bilang apa setelah 18 tahun? Wahai Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, mintalah kepada Allah agar penyakit Anda saja sembuh. Enggak usah minta kekayaan, enggak usah minta keturunan, minta sembuh aja. Maksud kata Nabi Ayyub AS, istriku, berapa tahun dulu kita dapat nikmat? Istrinya hafal, 20 tahun. Berapa tahun kita dicoba sama Allah? 18 tahun. Saya masih malu berdoa. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta. Belum berimbang. Perhatikan nanti apa hasilnya kalau dia sabar ya. Nabi Ayyub tidak pernah ngeluh. Dinikmatin aja prosesnya. Dia sakit kusta, ya sudah diterima. Dijalanin aja semampunya dia. Dia makan yang bisa, dia minum yang bisa. Tidur tadinya di ranjang bagus, sekarang di atas dipan kayu. Ya sudah, dijalanin aja. Tidak ada beban. Biasa saja. Dinikmatin proses yang jalanin. Yang terjadi apa? Setelah 20 tahun dalam surah Anbiya ayat 56 kalau enggak salah, Allah sebutkan Nabi Ayyub cuma ucapin satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah waktu Ayyub berkata kepada Tuhannya setelah 20 tahun dicoba, baru dia mengatakan ini. Wahai Tuhanku, Engkau telah mencobakan kepadaku penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan Kamu zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Nabi Ayyub tidak bilang, ya sudah 20 tahun lah Allah, sudah berimbang, gitu kan? Sembuhin saya. Enggak, Nabi Ayyub tidak bilang itu. Cuma mengatakan, ya Allah, Kau telah timpakan penyakit kepada aku, wa anta arhamur rahimin, tapi Kau zat yang Maha Pengasih. Artinya, mau sembuhin silahkan ya Allah. Enggak mau sembuhin, enggak apa-apa. Saya masih bisa terima. Gitu. Begitu doanya, begitu santunnya. Enggak seperti kita baru 3 hari minta doa, sudah marah-marah sama Allah, gitu kan? Enggak bisa. Dia sabar betul. Apa hasilnya? Subhanallah. Seperti sabda Nabi tadi, kalau orang sabar, ada titik klimaksnya nanti di sana. Kalau kita berhasil sabar, misalnya 100 hari memang cobaan akan datang. Sabar, lalui, nikmatin proses sampai ikhtiar kanan kiri, coba selama tidak harap, akan sampai di sana selesai itu urusannya. Akan insya Allah selesai. Nabi Ayyub begitu sudah sabar 20 tahun, hari pertama lagi tahun ke 21-nya dari cobaan dia, langsung Allah kembalikan. Yang paling pertama, hari pertama Allah sembuhin penyakitnya. Tubuhnya kembali kekar, kustanya hilang sama sekali. Kembali sehat. Hari kedua, langsung dapat berita gembira dari hari kedua, dari tahun 21 dari cobaan dia. Gitu kan? Itu istrinya hamil. Umurnya istrinya 41 tahun waktu itu. Selama 24 tahun ke depan, hamil terus, hamil melahirkan tiap tahun. Lahirkan 24 anak laki-laki. Yang meninggal berapa tadi? 12. Allah dobelin. Kata Allah SWT, wa atainahu wa mithlahu ma'ah. Dan kami berikan keluarganya double. Tadinya 12 anak mati kami coba semua. Tidak usah khawatir. Karena dia sampai titik klimaksnya, dia sabar. Sampai titik finishnya tuh, dia sabarin. Karena setiap Anda berdoa, Anda diuji ada titik finishnya. Tinggal mau enggak lanjutin. Kita kadang-kadang tengah jalan, udah capek, berhenti. Enggak, dia jalan terus, dia sabarin terus sampai terakhir. Yang terjadi Allah balik semua, dikasih 24 anak, didobolin dari istrinya tadi, sama istri gitu kan. Lalu Allah kembalikan peternakannya, perikanannya, kekayaan semua, kembali semua. Kembali semua, Allah SWT berikan. Dan sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya sering jelaskan riwayat Nabi Ayyub ini luar biasa. Kalau seandainya Nabi Ayyub begitu dikembalikan kekayaannya, kembali semua peternakan, perikanannya, perkebunannya, anaknya jadi banyak 24. Apakah orang masih ingat atau dia susah? Udah gak diingat. Anda hari ini naik motor nih, atau naik mobil yang biasa tahun mungkin 2003. Kemudian, maaf ya kalau ada pas mobilnya tahun 2003 nih. Jadi, kemudian ternyata Anda tahun depan tiba-tiba berubah mobilnya tahun 2014, bagus. Kira-kira apa yang orang bilang? Apakah orang masih mau lihat mobilnya yang dulu? Enggak. Oh sekarang bagus ya mobilnya. Yang sekarang orang lihat. Titik fine finishnya itu yang penting gitu. Makanya sabar, yakin Allah SWT ada. Memang harus begitu. Cobaan akan datang, nikmatin proses sambil ikhtiar yakin ada Tuhan Anda Allah SWT yang maha melihat, maha mengetahui. Sabar aja, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Saya ingin bertanya mengenai pembagian harta waris sebagai berikut. Orang tua kami, ibu sudah meninggal dunia 7 tahun yang lalu. Beliau meninggalkan warisan sebuah rumah tinggal di mana kami anak-anak yang dibesarkan bersama-sama di rumah tersebut. Kami 4 saudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Apabila rumah tersebut dijual, dikhawatirkan uangnya tidak cukup untuk masing-masing anak membeli rumah baru. Tapi bila tidak dijual, dikhawatirkan akan menyebabkan fitnah di kemudian hari. Bila kami para orang tua telah meninggal dunia dan ada di antara anak-anak kami yang ada yang menginginkan bagian dari hak orang tua tersebut, bagaimana jalan terbaik yang kami harus tempuh dalam Islam? Jalan terbaik dijual. Masalah dia cukup beli rumah masing-masing tidak, itu tidak ada urusannya sama rumah warisan itu. Jangan dihubungkan gitu kan. Kalau mau ditunggu satu rumah ini harus memberikan, bisa membuat beli 4 rumah, itu agak repot. Kecuali Anda beli di lokasi yang berbeda, misalnya tadinya di Jakarta Selatan, dan Anda beli nanti hanya di Bogor, mungkin beda. Bisa beli 4 rumah di sana dengan 1 rumah di sini. Jadi sebaiknya dijual, dan itu memang sudah harta warisan, tidak boleh ditunda. Walaupun ada satu orang yang tidak setuju, mesti dijual, itu kan tidak bisa tidak. Lalu dibagi, masalah kasuistik nanti tidak bisa tidak cukup beli rumah, ya itu tidak ada masalah. Itu jauh lebih baik dibandingkan masih dalam bentuk rumah yang tidak jelas. Jadi kalau saran saya tetap dijual. Mana yang lebih baik, mendengarkan kajian via media, radio atau TV dibandingkan dengan hadir langsung majelis kajian, apa hikmahnya? Tentu lebih baik majelis kajian, gitu kan? Lebih baik majelis kajian karena berbeda, Anda interaktif langsung dan ada fadilah sendiri majelis ilmu itu. Ya, ulama masih membedakan antara orang nonton di TV, dia duduk sendirian dengan dia hadir di majelis. Karena majelis ada fadilahnya. Paling tidak kalau di masjid begini ada fadilah sholat tahiyat masjidnya, ikut sholat berjamaahnya, masih banyak rentetan yang lainnya, gitu kan? Itu lebih baik. Tapi kalau Anda dalam keadaan darurat tidak bisa, dengar radio juga lebih baik, gitu kan? Tidak ada masalah, nonton TV juga baik, selama memang itu hal-hal yang positif ya. Maksudnya saya adalah yang dibolehkan dalam agama. Apakah berdehem ketika buang air kecil ada hadisnya? Maksud berdehem di sini ketika kencing agak ada air kencing keluar semua itu tidak ada, bukan hadis. Tapi yang ada adalah saya katakan tadi ijtihad ulama. Kalau Anda ikutin putaran nanti di teman-teman TV Islam ini, Anda akan ikuti tadi apa yang saya ucapkan awal. Saya katakan adalah perkataan para ulama. Ijtihad para ulama di buku-buku fikih mengatakan untuk menyempurnakan agar tidak kena azab tadi kena tetesan kencing, sebaiknya seseorang itu batuk 3 kali ya sampai 5 kali untuk membantu dia. Karena umumnya kalau kita batuk itu di daerah apa namanya kemaluan kita tuh ada tekanan-tekanan yang bisa membuat dia mungkin keluar. Itu ijtihad, bukan ada hadisnya gitu. Organ hewan apa saja yang dibolehkan untuk konsumsi, diperbolehkan untuk konsumsi makan, apa nih? Dikonsumsi maksudnya mungkin ya, untuk konsumsi di sini. Apakah otak dibolehkan? Misalnya otak sapi boleh, selama hewan itu halal, sapi, kambing, makan semuanya, gitu. Gak ada masalah. Yang tidak boleh tinggal kotorannya saja yang najis. Makanya dibersihin kan bagian isi perutnya biasanya. Tapi yang lainnya boleh, gak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, otaknya boleh halal. Ustaz mau nanya masalah pipis atau kencing anak balita. Semisal anak kencing di kasur atau kursi sofa, kasur atau kursi tersebut sudah dibersihin, terus kita duduk di kasur atau kursi tersebut, apakah masih kena najisnya Ustaz? Terus kalau masih najis, gimana cara mencucikan yang benar? Jadi ulama mengatakan untuk memastikan tidak ada najis dengan melihat tiga hal. Tidak adanya lagi bau, tidak adanya warna dari situ kan, atau tidak ada tanda-tanda indikasi membuktikan bahwasanya memang dia masih ada. Biasanya itu lebih cemerlang adalah warna dan bau kan gitu. Apalagi kalau kencing itu biasanya nyengat, biasanya nyengat. Jadi kalau sudah dibersihkan ternyata masih nyengat baunya, berarti masih najis, nggak boleh didudukin, berpengaruh. Jadi Anda harus lebih bersihkan lagi. Dan sekali lagi saya tidak perlu ajarin cara membersihkannya gitu kan. Jadi Anda insya Allah silakan bersihkan sampai baunya hilang. Mungkin dikasih air sabun lah kan gitu, atau bagaimana caranya. Mohon penjelasan akan halal atau haramnya hewan berikut: kura-kura atau penyu, kepiting, katak, dan kodok. Bagaimana hadis larangan membunuh kodok? Baik. Jadi sebenarnya khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya dibedakan antara hewan yang murni hidup di air, sama sekali nggak pernah bergerak ke daratan, maka itu mutlak halal, nggak diragukan lagi. Walaupun bertaring seperti ikan paus, ikan hiu, itu kan bertaring, tapi di air tidak pernah naik ke darat, maka halal. Lalu dibedakan dengan hewan-hewan yang sifatnya bertaring juga, tapi di laut, lebih banyak di air, cuma dia juga ke darat seperti buaya misalnya, gitu kan? Apakah ini juga termasuk sama? Nah, pendapat ulama pertama mengatakan yang halal hanya yang murni hidup di laut. Selama dia masih interaksi dengan darat, berarti dia sudah tidak halal. Ini pendapat pertama ya, punya dalil sendiri. Pendapat kedua mengatakan tidak. Selama hewan di laut, di air, maka halal. Nah, kalau pendapat pertama mengatakan, tadi ditanya ini kura-kura dengan penyu. Kalau pendapat pertama membedakan penyu halal, kura-kura haram. Karena kura-kura masih ke darat. Penyu itu kebanyakan apa? Di air. Dan dia sangat besar sehingga dia lebih banyak di dasar air gitu kan. Sama kepiting di sini. Kepiting yang pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Yang dibolehkan adalah rajungan. Terbukti kalau kepiting itu diangkat ke air, biasanya diikat sama tali kan. Kenapa? Karena dia masih hidup. Dan itu hidup di dua alam. Kalau rajungan itu begitu diangkat, langsung mati dia. Jadi gak pakai diikat, coba lihat di pasar gitu. Jadi memang beda. Jadi pendapat pertama mengatakan Allahu a'lam, dibedain. Yang murni hidup di air, maka halal. Yang masih hidup di darat, maka ini lebih baik ditinggalkan gitu kan. Pendapat kedua mengatakan tidak ada masalah. Selama memang dia terkenal sebagai hewan air, termasuk buaya tadi, termasuk kura-kura, termasuk apa namanya, pokoknya hewan yang masih seperti kepiting dan seterusnya, itu berarti masih boleh. Nah, itu dikeluarkan oleh fatwa Lajnah Imam terakhir di Saudi itu mengatakan semua yang di lautan, semua yang di air, hidup di air, dasarnya dikenal oleh hewan sebagai hewan air, walaupun dia biasa ke darat tetap boleh dimakan, tetap boleh dimakan. Allahu a'lam. Jadi kemudian kalau katak sama kodok juga sama, dikenal hewan darat atau hewan air, umumnya dikatakan hewan air gitu kan, maka dia juga dikatakan boleh. Kalau masalah tidak boleh membunuh, hadis yang tidak boleh membunuh kodok ini, ulama mengatakan yang dimaksud adalah bukan memakannya. Ya, kalau Imam Malik rahimahullah mengatakan makruh, tidak boleh dimakan, berpegang pada pendapat pertama. Jumhur ulama mengatakan boleh dimakan, tidak ada masalah. Masalah larangan tidak boleh membunuh itu adalah membunuh dengan cara bukan untuk memakannya, bukan untuk memakannya. Tapi kalau saya, Allahu a'lam, lebih cenderung dengan pendapat pertama untuk lebih aman, gitu kan? Jadi yang murni di lautan, di air, memang tidak pernah kenal darat, maka itu halal, sudah mutlak, sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau yang masih di darat, nanti khawatir ada syubhatnya yang memang membuat kita ragu gitu. Rasulullah SAW menyarankan untuk menikah dengan gadis. Bagaimana kalau yang ada hanya janda dan soleha, gitu kan? Mohon dijabarkan dan jelaskan, serta mohon sarannya gitu. Wah, ini kayaknya sudah mau melangkah sama janda ya. Baik, boleh silakan gitu. Ya. Jadi tidak ada masalah. Nabi SAW hanya menyarankan, Pernah ada seorang sahabat datang, kemudian sudah pakai baju bersih, sudah wangi gitu kan. Lalu Nabi heran, Nabi menanyakan, ada apa? Dia mengatakan, saya sudah menikah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, janda atau gadis? Dia mengatakan, janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, halla bikran, fatula'ibuha wa tula'ibuk. Tidakkah kau menikah dengan gadis yang bisa lebih banyak bercanda denganmu dan dia bercanda dengan maksudnya bisa lebih akrab karena tidak punya kenangan masa lalu dengan suami yang lain gitu ya. Jadi itu sabda Nabi SAW. Tapi ulama hadis mengatakan bukan berarti tidak boleh janda karena Nabi SAW praktekin nikah dengan Ummu Salamah. Semua istri Nabi itu semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha gitu kan. Berarti di sini Nabi SAW contohkan, dipraktekin. Dan banyak sahabat menikahi istri-istri para mujahidin yang meninggal di Badr, di Uhud. Itu mereka pulang ke Madinah nikahi istrinya untuk dinaungin. Janda mereka. Dan tidak ada masalah. Gitu kan? Tapi hadis tadi menjelaskan boleh. Ya. Lebih baik ya, kalau misalnya memang ada perempuan yang belum punya kenangan sebelumnya gitu kan dengan suaminya sehingga dia bisa lebih patuh dan menjalani apa yang diinginkan oleh suaminya sekarang. Tapi boleh saja kalau anda merasa itu cocok. Tinggal istikharah saja insya Allah.